يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح. Kemudian ibadah Allah yang kami muliakan. Berikutnya yang akan kita sampaikan dan ini memang agak sedikit mendebarkan jantung. Akhir 1439 kemarin, mau masuk 1440 Hijriah, juga ditandai di tempat yang suci. Allah sudah memberikan isyarat bahwa petaka besar akan memenuhi tahun 1440 Hijriah. Sudah mulai. Akhir 1439, Ka'bah pun hampir telanjang dibuat. Betul tidak? Ka'bah hampir telanjang, badai yang besar. Sehingga kiswahnya begitu kokoh dan tebal. Sudah tersingkap, tinggal sedikit saja lagi. Padang Arafah, besoknya orang mau wukuf, diterpa oleh angin badai yang begitu kuat. Ratusan tenda-tenda tumbang. Masya Allah. Dan kita saksikan yang gak pernah-pernah terjadi di Arab Saudi, yaitu bencana menyusul satu silih berganti dengan bencana yang lain. Di Arab Saudi, Pak, besok 1440 Hijriah, insya Allah Ta'ala, bencana-bencana besar akan kita saksikan dan akan kita dengarkan sampai-sampai setiap provinsi sudah tidak sempat lagi membantu provinsi yang lain. Kalau sekarang Lombok umpamanya kan, masih bisa Sumbar tolong, Riau tolong, Sumsel tolong, ya kan? Masih bisa Sumut tolong, Aceh tolong. Palu, belum lagi selesai, Lombok. Sampai sekarang belum selesai, Bu. Sampai selesai, belum. Sampai sekarang masih meratap merintih orang Lombok. Belum selesai lagi. Boleh dikatakan tidak ada rumah-rumah yang utuh sudah, rata dengan tanah. Tapi bantuan tak pada kemana, di TV miliaran jumlahnya. Ternyata tidak mengalir kepada mereka. Hanya dikasih pajangan sedikit, kemudian disoting masukkan ke TV. Seolah-olah bantuan sudah tersalurkan. Yang betul-betul tersalurkan hanyalah melalui NGO-NGO Muslim yang amanah. Jadi maaf-maaf ini. Bapak Ibu, belum selesai Lombok, Palu, Donggala, Sigi, Mamuju. Susul menyusul bencana terjadi. Belum lagi selesai. Sampai sekarang belum selesai, Bapak Ibu. Belum. Saking laparnya mereka, sampai-sampai mereka menjarah kesana kemari, merampok kesana kemari. Belum lagi selesai. Kemudian menyusul lagi Lampung, Banten. Hah? Akan ada berita lebih berat yang harus kita saksikan bersama-sama. Dan ini gak akan sempat kita berikan pertolongan lagi. Kenapa gak sempat? Karena yang terjadi bukan hanya Lampung, bukan hanya Banten, bukan hanya daerah Jawa Barat, tetapi Jawa seluruhnya. Sumatera bagaimana? Termasuk. Kalimantan bagaimana? Termasuk. Sulawesi bagaimana? Termasuk. Kapan? Selamat datang tahun bencana, tahun petaka dan musibah. Lalu siapa yang akan peduli dengan siapa? Provinsi mana akan peduli dengan provinsi yang lain? Sibuklah dengan diri masing-masing. Saya tidak tahu seperti apa penggambarannya, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila musik sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana, dicintai disukai oleh umatku di mana-mana, apabila barang-barang memabukkan, minum-minuman memabukkan sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana, apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di mana-mana, apabila riba sudah menjadi bisnis umatku di mana-mana, apabila penguasa sudah menekan Islam dan menzalimi para ulama, maka dijamin pada masa itu, kata Rasulullah, akan banyak terjadi gunung-gunung meletus, gempa-gempa dahsyat, dan air tsunami yang menelan permukaan bumi. Akan banyak bumi yang terbelah. Apa yang digambarkan Nabi? Inilah zamannya. Betul tidak? Betul tidak? Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam hidup ini ada namanya hukum sabab dan musabab. Atau kausalitas. Karena ini terjadilah ini. Itu wajib. Namanya sunnatullah. Lan tajidani sunnatillahi tabdila. Sekali-kali engkau takkan dapatkan adanya perubahan dalam sunnatullah. Gara-gara ini terjadi ini. Gara-gara ini terjadi ini. Gara-gara ini terjadi ini. Bapak Ibu, kemarin yang di daerah Banten, apa namanya? Iya tsunami. Nama daerahnya apa? Anyar. Nama kabupatennya apa? Pandeglang. Ternyata Pandeglang itu sekarang ini darurat LGBT. Ah, takwa. Palu termasuk di antara LGBT terbesar di Indonesia. Palu, Sumatera Barat, Padang. Tapi alhamdulillah Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, ada teguran. Allah kasih isyarat. Maka alhamdulillah kota-kota kita di Sumatera Barat, para wali kotanya bangkit, mengajak warga dan rakyat, para ulama-ulamanya bangkit, mengajak warga dan rakyat, yuk sama-sama kita kumandangkan anti maksiat, anti zina, anti miras, anti judi, anti LGBT. Lah, sudah bagus ini pemerintah, sekarang tinggal action, sekarang tinggal eksekusi. Sekarang rakyat dukung penuh ini program. Agar jangan sampai pemerintah seperti tidak punya taring. OMDO. Apa OMDO? Omong doang. Udah bagus, pemerintah udah berani mengumumkan anti-LGBT. Udah hebat itu pemerintah. Kayaknya cuma Sumbar yang berani mengatakan itu. Allahu a'lam ya, yang provinsi lain, kota-kota lain. Tapi setahu saya Sumbar terang-terangan. Mulai dari Payakumbuh, Masya Allah. Bapak ikuti acara bagaimana Bapak Wali Kota dengan DPRD, ya, dengan jajaran pemerintahan yang ada, dengan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, puluhan ribu kumpul di lapangan pacuan kuda serentak menetangani anti maksiat. Kota Payakumbuh bersih dari maksiat, alhamdulillah. Tak lama kemudian, sebulan setelah itu, nyusul Kota Padang. Masya Allah, Wali Kota Padang pasang badan. Diajak seluruh komponen-komponen pemerintahan yang ada bergabung dalam melaksanakan acara besar, yaitu Kota Padang, kota bersih maksiat. Masya Allah. Tapi saya sedih, dari sekian universitas di Kota Padang cuma satu yang berani hadir dan menyatakan sikap untuk sepakat dengan pemerintah. Yang lain pada kemana? Padahal mereka paling dekat dengan laut. UPI, Universitas Putra Indonesia, pasang badan, berani mengumumkan besar-besar di halamannya bahwa UPI bersih daripada maksiat, zina, LGBT, miras, dan lain-lainnya. Bahkan UPI ikut mengerahkan puluhan ribu mahasiswanya untuk ikut dalam acara Padang Kota Bersih Maksiat. Universitas yang lain, sedih saya. Pada kemana mereka? Padahal mahasiswanya tidak sedikit, puluhan ribu, banyak. Dan yang banyak terpapar oleh penyakit maksiat ini adalah para mahasiswa. Ya Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya melihat bencana apapun yang terjadi itu tidak boleh kita larikan daripada akidah kita. Akidah kita, bencana adalah lawan dari rahmat. Bencana adalah lawan dari rahmat. Bencana itu bisa berarti teguran, bisa berarti musibah ya ujian, dan yang paling pas musibah itu, bencana itu adalah azab. Bagi orang beriman yang soleh-soleh, teguran. Kamu belum tegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Nih, ditegur. Ini bagi orang-orang beriman yang soleh-soleh, karena kamu diam saja. Bapak Ibu, masih ingat tidak ada kota yang ditenggelamkan oleh Allah dalam petaka bencana musibah, mati seluruhnya. Padahal di kota itu terkenal orangnya soleh-soleh, taat-taat. Jangan tanya Pak, Palu itu saya tanyakan pada orang Makassar. Jadi waktu terjadi gempa besar itu saya sedang di Makassar, Bu. Saya sedang di Makassar. Menjelang pas azan maghrib, saya ada di lantai 10, di hotel lantai 10 dengan istri saya. Bagoyang hotel tu. Goyang dah seketik tu. Bayun-ayun kami dibuatnya. Hampir nak bisa tagak saya dengan istri saya. Kemudian, istri saya langsung ambil anak, mau lari lewat tangga. Kata saya, mau kemana? Mau lari, kata. Lari kemana? Ini lantai 10. Ketika gempa sebesar itu, mana boleh naik lift. Ya kan? Dia gendong anak. Saya katakan, duduk. zikir yang bagus. Minta kepada Allah keselamatan, bukan lari. Zikir yang bagus. Kumpul. Baru setelah maghrib dapat berita terjadi tsunami di Palu. Jarak dari Palu ke Makassar itu jauh. Lah yang Makassar sebelah sini, no, Palu no, sebelah sana. Seperti kita dari kita ke Lampung jaraknya, jauhnya itu. Ya, terasa begitu kuat sampai ke Makassar. Lalu saya tanya kepada warga dan masyarakat jamaah di Makassar, Palu itu gimana agama masyarakatnya? Apa kata mereka? Wow, agama di situ kuat. Islam di situ sangat kuat. Oh, begitu ya? Oh, tapi kok datang bencana begitu? Oh, ingat saya. Kalau suatu daerah dan negeri, orangnya soleh-soleh, orangnya taat-taat, ibadahnya bagus-bagus, tahajudnya pada bangun semua, sedekahnya kuat-kuat. Tapi sayang, maksiat dibuat orang, dia diam saja. Dosa dibuat orang, mereka diam saja. Maka ini tidak bisa dimaafkan. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal, pada ayat yang ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Waspadalah kalian. Kalau dosa sudah dibuat di suatu wilayah dan daerah, kesolehan orang soleh tidak akan mampu menutupi petaka dan bencana yang akan Allah turunkan. Ketaatan orang-orang yang taat, walaupun dominan orang taat di situ, tapi ada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Maka orang yang berbuat maksiat ini, walaupun jumlahnya agak banyak, sudah cukup mengundang petaka. Dan ketika petaka bencana musibah itu datang, yang akan merasakan bukan khusus si penzalim yang buat dosa saja, tapi kalian semuanya akan ikut merasakan, akan ikut diratakan. Banda Aceh, Bu. Banda Aceh, ya Allah, ya Rabbi, lebih 200 ribu yang meninggal dunia. Lebih 200 ribu. Yang buat dosa berapa sih? Yang buat dosa berapa? Kalau dihitung-hitung jumlah penduduk Banda Aceh, anggaplah jumlahnya 600 ribu orang. Yang buat dosa paling-paling 1000 orang. 1000 orang ini tidak dipadamkan oleh yang jumlahnya 600 ribu orang. Pemerintah juga sibuk pembangunan infrastruktur, pembangunan ini, pembangunan itu. Yang buat dosa dibiarkan oleh pemerintah, hancur semua yang dibangun itu. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi kemarin waktu di Padang, waktu saya diminta untuk memberikan orasi dan tabligh akbar, saya sampaikan kepada pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh masyarakat, ada juga dari Polri, ada juga dari TNI, lengkap semua itu datang. Saya sampaikan pada mereka, menangkap seorang pelaku homoseksual. Ah, Bu. Menangkap pelaku lesbian. Waktu mau acara deklarasi anti maksiat ke Padang Percik Kota Maksiat, kemarinnya ketangkap 6 pasang lesbian di sebuah penginapan Padang. Ketangkap. Dan beberapa pasangan homo ketangkap. Tapi saya dilepaskan lagi. Nah, ini yang saya tepuk jidat saya. Masya Allah. Ini lebih parah nih. Para homo-homo, para lesbian ini lebih berbahaya daripada orang yang membawa bom di badannya. Tahu tidak, Bu, kenapa? Ibu, orang bawa bom di badannya bahaya tidak? Bahaya. Mana lebih bahaya orang yang bawa bom di badannya dan bom itu bisa diledakkan kapan saja dibandingkan dengan homoseksual? Ibu pasti agak payah-payah berpikir nih. Di mana letak bayonya? Nanti kau pakai bom, kau indah. Wahai Bapak Ibu, yang pakai bom, dia hanya bisa meledakkan dirinya di sebuah gedung, di sebuah tempat. Bom! Hanya daerah itu saja yang meledak, betul tidak? Korbannya paling berapa orang? Tapi si banci-banci, si homo-homo, si lesbi-lesbi, dengan sekali lambai, ancur kota Bukit Tinggi. Bencana yang Allah datangkan dengan dosa yang mereka buat, ini bisa menghancurkan sebuah negeri. bisa membunuh ribuan nyawa, bisa menimbulkan kerugian ratusan miliar, mungkin triliunan. Kerugian yang mereka dampak, yang munculkan lebih besar. Memang nggak bawa bom, tapi sebab akibat berjalan. Sebab ada homo, maka terjadilah bencana ini. Wahai kaum muslimin, belum pernah sepanjang sejarah Republik Indonesia ini terbentang ada peristiwa bencana yang aneh-aneh kayak di Indonesia sekarang. Betul? Di Palu, aneh kalau hanya sekedar gempa disusul tsunami, mah itu udah biasa. Itu udah biasa. Tsunami kuat, datang gempa kuat, datang tsunami, itu biasa. Yang gak biasa itu tanah berjalan. Rumah di atasnya, gedung di atasnya, tiang listrik yang begitu tinggi juga di atasnya ikut jalan-jalan. Lalu habis itu nyungsep semuanya. Dan muncul penggantinya, tanah liat. Muncul penggantinya, apa yang ada di dalam perut bumi, gantian di atas. Yang di atas udah jadi pengisi perut bumi. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, ketika keputusan kami sudah bulat, kami jadikan yang di atas masuk ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Itu firman Allah. Ternyata penduduk tempatan atau orang-orang yang menyaksikan kejadian itu tidak mengambil pelajaran, maka Allah susulkan ke depan. Disebut dengan likuifaksi kan itu kan? Proses itu disebut dengan likuifaksi, di mana yang di atas masuk ke dalam, yang di dalam naik ke atas. Nah, ke depan, kalau orang-orang menyaksikan kejadian itu, kita di Sumatera, kita yang di Padang, kita di Lampung, kita di Palembang, kita di Medan, kita menyaksikan, tidak ambil pelajaran, bahwa ini bukan biasa. Ini gara-gara ada sesuatu yang luar biasa, yang menjadikan Allah mendatangkannya. Lalu kita tidak ambil pelajaran. Cara pelajarannya apa? Stop yang ada di daerah kita. Kejadian yang sama, penyebab yang sama, stop di daerah kita. Jangan biarkan. Karena kalau dibiarkan, lanjutan firman Allah. Wa ja'alna 'alaiha hijaratan min sijil. Bukan hanya likuifaksi, kami datangkan pula nanti hujan-hujan batu panas dari atas-atas kepala mereka. Kaum Sodom dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara homoseksual. Wahai Bapak Ibu, sekarang Sumatera Barat kah namanya, mau Aceh kah namanya, Sumatera Utara, Palembang, Sumsel, mau Lampung kah namanya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kah namanya, mau Bali, mau NTT, NTB kah namanya, mau Sulawesi apa saja namanya, Kalimantan apa saja namanya, setiap kota-kota ini sudah dipenuhi oleh para pelaku-pelaku dosa maksiat, di mana pemerintahnya mendiamkan saja. Maka demi Allah saya bersaksi, demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya akan menantang siapapun yang menolak. Lihat, apabila pemerintah masih tetap seperti itu diam, tidak menghentikannya, apabila juga ulama hanya sibuk di masjid-masjid, ulama-ulama tidak menggerakkan rakyat, dan rakyat juga diam, tidak mau bergerak, hanya berpangku tangan saja prinsipnya. Yang penting perbaiki diri sendiri, yang penting perbaiki akhlak sendiri. Orang lain buat dosa itu urusannya dengan Allah. Kita tidak usah mencikarawi orang. Itu HAM, hak asasi manusia. Dia mau berzina, dia mau makan anjing, dia mau berzina dengan anjing, mau berzina dengan babi, itu urusan dia. Kalau kaum musliminnya macam itu, maka saya bersaksi demi Allah, saya bersumpah demi Allah, negeri itu akan Allah hancurkan dengan petaka, bencana, dan azab. Dan sekarang bukan saatnya lagi Allah main tunda-tunda. Main tunda-tunda dan selesai pak waktunya. Sekarang Allah bayar cash. Allah bayar cash. Tunai. Masya Allah, dari belakang. Padahal musik-musik kalau sudah digemari, dicintai oleh umatku, ini salah satu di antara pengundang bencana yang besar. Jangan anggap ini biasa ya. Arab Saudi, sejak Muhammad bin Salman yang pegang kendali pemerintahan, Arab Saudi jadikan sebagai negara terbuka sekarang. Ya, budaya-budaya dari Eropa, dari Barat, dari mana-mana dipersilakan masuk secara bebas. Arab Saudi sekarang sudah jadikan sebagai negara liberal. Maka organ-organ tunggal, konser-konser musik raksasa, menghadirkan penyanyi-penyanyi level dunia, sudah biasa dibuat di kota-kota besar di Arab Saudi hari ini. Maka wajar toh kalau Arab Saudi langsung dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar. Bencana di sana, bencana di sini, bagi saya mah itu biasa, dan ke depan lebih berat lagi insyaallah taala. insya Allah ta'ala. Ustaz tahunya dari mana? Kalau enggak Rasulullah ngasih tahu, kita tahu dari mana? Saya bukan peramal, mana saya tahu apa yang saya katakan 4-5 tahun yang lalu terjadi sekarang semua, Pak. Apa yang saya katakan waktu 2015 ketika itu saya ada di Sydney, saya sampaikan di 2015 apa yang terjadi 2017. Karena ada tuntunan hadis-hadis nabinya, hanya saja Nabi Muhammad tidak menyebutkan tahun, tapi ada tuntunan hadis-hadisnya, urutan kejadiannya saya sampaikan, terjadi. Imbauan saya Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu semua, peluang kita memperkecil bencana itu cuma satu-satunya yang ada, memperkecil dampak bencana. Dampak ya, bencana enggak bisa dihentikan. Mau dihentikan? Mau Ustaz, caranya gimana? Cara menghentikan bencana gimana? Apa? Sedekah. Ini saya sudah cerita tadi. Ada satu kampung, satu kota yang penduduknya soleh, taat, kuat sedekah, ya. Rajin puasa sunnah, rajin tahajud dan sebagainya. Hancur, semuanya habis. Ibu semangat, Pak. Ya Bapak gimana? Hah? Ini dia jawaban yang benar. Seluruh kita wajib aktif, tidak boleh pasif, tidak boleh menyadarkan pada orang lain. Seluruh kita wajib aktif menghentikan maksiat yang dibuat di negeri kita, di kampung kita, di kota kita. Kalau ada tetangga apa jo anaknya lalamu berhubungan candu laki bini, awak padiakan saja, maka insya Allah kampung itu akan tenggelam dalam petaka dan bencana. Kalau ada tetangga ada kita, ada sebuah lorong di kampung kita, situ tempat perjudian, kita biarkan saja, maka kampung itu seluruhnya akan Allah sikat dengan bencana, apa saja bentuknya bisa. Dan kalau ini sudah bersifat sebuah perbuatan dosa yang skalanya skala provinsi, provinsi itu yang akan Allah bencanakan dengan bencana-bencana yang besar. Menghentikannya adalah taubat nasuha. Sudah benar dilakukan oleh pemerintah kita kemarin, kayak di Payakumbuh. Ya, saya tahu. Saya enggak tahu Bukit Tinggi sudah melakukan belum yang kayak Bukit Payakumbuh. Yang kayak Padang, Bukit Tinggi belum. Maka pemerintah kita nih, wali kota, mudah-mudahan sampai ceramah ini ke telinganya wali kota. Lakukan hal yang sama, bahwa umumkan Bukit Tinggi kota bersih maksiat. Lalu rakyatnya action. Rakyatnya action. Pak polisi yang ada itu tidak punya gigi, Pak. Tidak punya nyali kalau rakyat tidak mendesak. Kalau masyarakat, warga dan rakyat yang bergerak dan mendesak, pasti polisi-polisi punya nyali dan punya keberanian. Lalu anggota dewan yang wajahnya dipajang di mana-mana, pilihlah aku. Hah? Sekarang udah terpilih dia. Coba ini suara kita semua, mereka harus lahirkan undang-undang perda anti maksiat, dikokohkan. Walaupun PDIP mengatakan tidak perlu ada perda maksiat, walaupun PSI yang baru mencogok mengatakan tidak butuh perda maksiat, perda anti maksiat, walaupun Nasdem mengatakan Indonesia tidak butuh dengan perda anti maksiat, biarin itu urusan mereka. Yang penting kita semuanya bergerak lahirkan perda anti maksiat. Amar ma'ruf nahi anil munkar itu paling kuat itu adalah ketika kita memegang tampuk kekuatan. Ini enggak bisa, kalau selama ini capek-capek kita. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Ketika beliau sebagai gubernur, hanya dengan tanda tangan, selesai, tutup Alexis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanya dengan tanda tangan, selesai. Yang paling heboh dan paling diharapkan ke depan bisa menjadi pintu gerbang menguasai Indonesia, yaitu reklamasi. Selesai dengan tanda tangan ketika yang menandatangani penguasa. Nah, coba Ustaz Zulkifli Muhammad Ali yang tanda tangan nih, dicampan orang tong sampah kok. Tapi kalau kekuasaan di tangan kita, tanda tangan selesai, Pak. Enggak usah capek-capek. Maka kekuasaan harus dipegang ke depan oleh orang-orang soleh. Setuju? Itulah program amar bil ma'ruf nahi anil munkar yang paling benar. Program amar bil ma'ruf nahi anil munkar bukan berarti nampak padianu. Pokoknya buat tunggu tanggal 19 April besok, Pak. 17 April besok. Enggak bisa kalau nampak sekarang juga harus kita padankan. Tetapi program yang terkuat adalah cucuaknya tua. Kalau nampak tuh. Oke, baik. Itu program amar bil ma'ruf nahi anil munkar yang paling efektif.